Mitra bisnis, Presiden Jokowi meminta penegak hukum bersikap arif dengan tidak menghukum orang yang tidak perlu dihukum, apalagi kalau konteksnya adalah kebijakan yang diambil dalam menjalankan tugasnya. Presiden Jokowi juga meminta hal-hal yang bersifat riset untuk pengembangan inovasi program pemerintah tidak serta-merta dipidanakan jika ada masalah dalam pelaksanaannya. Hal ini bisa membuat semua pejabat takut mengambil keputusan, seperti halnya kasus yang menimpa Dahlan Iskan ini. Dan untuk membicarakannya lebih lanjut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar politik LIPI, Indria Samego. Pak Indria, apa komentar Anda? Ya, pertama secara normatif ya, siapa yang salah harus dihukum gitu ya, secara normatif gitu ya, untuk membangun citra yang lebih baik tentang negara hukum Indonesia, karena selama ini negara hukum ini cuma dipidatokan saja daripada dilaksanakan. Apalagi kalau sudah menyangkut orang-orang yang dekat lingkaran kekuasaan, seolah-olah diabaikan atau pura-pura dilupakan gitu ya. Ya, jadi publik itu, masyarakat sudah lama itu rindu dengan janji-janji penguasa di Republik ini gitu. Nah, jadi kalau Jokowi seperti itu ya, saya kira ya mengingatkan bahwa memang seharusnya sebagai negara hukum ya, siapapun juga sama ya, diperlakukan sama di depan hukum. Itu satu ya. Kemudian ketika melihat case by case, ada hal-hal yang seperti Dahlan Iskan itu layak untuk dihargai ya, terobosan. Dahlan Iskan atau Denny Indrayana gitu ya, itu adalah contoh-contoh pejabat yang melakukan terobosan. Nah, dalam hal itu tentu saja ada aturan-aturan yang menurut pendekatan normatif sempit itu positivistik ya, salah gitu, seperti yang kemudian belakangan muncul dengan istilah kriminalisasi itu. Jadi dikriminalkan. Nah, saya yakin kalau itu dilakukan secara adil, maka seluruh Indonesia, bagian besar PNS juga mengalami hal semacam itu. Ya, jadi memang harus dilihat kasus per kasus, lihat background-nya, konteksnya gitu. Jadi bukan hanya teks saja, itu hakim-hakim itu banyakkan juga menggunakan pendekatan yang sangat tekstual. Ya, tetapi ya kembali lagi, dia bisa diatur oleh atasannya gitu. Jadi kalau atasannya nggak suka ya, satu contoh terakhir misalnya, itu ada wali kota Bengkulu yang katanya sudah ditersangkakan oleh Kejaksaan Agung. Tapi hari ini kita membaca di surat kabar, dia tidak ditahan. Padahal dia pernah melakukan tindakan yang tidak kooperatif dalam rangka itu. Setelah ditelusuri, siapa wali kota Bengkulu? Oh, rupanya adiknya Zulkifli Hasan. Ya, jadi Jokowi ya kita hormati dan harus didukung oleh siapapun juga. Nah, Pak Indria, bagaimana komentarnya soal Presiden Jokowi yang meminta hal-hal yang bersifat riset untuk pengembangan inovasi program pemerintah tidak serta-merta dipidanakan jika ada masalah dalam pelaksanaannya? Iya, apalagi itu yang menyangkut riset. Kan selama ini riset ini dianggapnya anak bawang ya, pinggiran yang nggak penting gitu. Saya sudah lama berharap agar setiap kebijakan itu didasarkan pada riset. Tapi ya tentu saja ada aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Nah, ini sekali lagi sama halnya dengan kreativitas pejabat itu. Kalau kreativitasnya kemudian menguntungkan masyarakat banyak, ya konteksnya itu lebih luas, walaupun ada hukum yang dilanggar, ya itu harus dilihat secara lebih adil gitu loh. Tapi kalau memang tujuannya memperkaya diri pribadi atau kawan lingkungan partai, ya itu nggak benar juga. Saya kebetulan lagi baca ini kepentingan Yudi Krisnandi untuk memasukkan teman-temannya di panitia seleksi gitu. Ya, dari segi hukum memang tidak ada yang dilanggar, tetapi Yudi sendiri tahu bahwa itu sebetulnya nggak boleh. Kawan-kawannya dia yang tidak ada urusannya dengan pegawai negeri sekarang jadi penasehat ahli di Kementerian PAN, birokrasi. Ini kan melecehkan pegawai negeri gitu. Kebijakan itu memang tidak boleh dikriminalkan, jadi khususnya dengan riset. Jadi riset ini harus didorong untuk lebih menggunakan pendekatan yang memang sejalan dengan karakter riset. Memang di Indonesia ini pendekatannya terhadap penelitian itu masih sangat birokratis. Itu artinya struktural. Padahal peneliti-peneliti ini fungsional. Ya, seperti misalnya saya dan kawan-kawan peneliti itu dilihat melihat kinerjanya hanya dari kehadiran, kemudian kita harus fingerprint, nah, padahal bukan itu, mestinya pada produk. Ya, jadi menurut saya kalau Jokowi mulai memperhatikan aparti riset, maka ini langkah bagus untuk memberikan treatment yang berbeda terhadap kreasi-kreasi para cendekiawan. Demikian pakar politik LIPI Indria Samego, saya Kori Lumenta.